Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Qaid Al-Fiqhiyah li fahmi nususi syar'iyah. Kaidah-kaidah fikih untuk memahami nas-nas dari dalil syariat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'di rahimahullah. Sebelum pada pertemuan terakhir di antara kaidah-kaidah yang penting di antaranya ya disebutkan di sini bahwa semua itu tergantung dari niat. Kemudian juga apabila di situ ada banyak maslahat didahulukan yang paling penting. Demikian juga sebaliknya, tasahamu mafasid, apabila banyak bahaya-bahaya maksiat-maksiat, yurtaqabul adna minal mafasid, diambil yang paling ringan. Kadang di situ kita harus menempuh hal-hal yang berat. Semuanya maksiat. Tidak bisa lepas semuanya. Kita cari yang paling ringan. Kemudian apabila tidak mampu ya untuk melakukan, maka tidak wajib. Demikian juga apabila situ haram, kita tidak bisa ya untuk kemudian mendapatkan sesuatu kecuali yang haram saja, umpamanya di hutan tidak ada makanan kecuali babi, ya bagaimana lagi? Ya, dimakan sesuatu sebenarnya tidak boleh dimakan. Demikian juga hal yang lain. Kemudian kita masuk berikutnya. Ini kaidah yang ke-23 di bait syair nomor 37. Qala Rabbul Ta'ala, "Wa man ata bima 'alaihi min amal, qad istahaqqa ma lahu 'alal amal." Wa man ata, barang siapa ata yang mendatangkan, barang siapa mendatangkan apa-apa dari amalan. Ya, barang siapa mendatangkan suatu hasil amalan. Qadis tahakko, maka dia berhak. Ma lahu ala amal, apa yang untuknya dari amalan. Contohnya demikian, yang supaya mudah dipahami. Beliau sebutkan dengan kalimat yang ringkas, asya tujibu doman. Segala sesuatu itu mewajibkan tanggungan. Ada sebab akibat. Ya, sesuatu ada sebab akibat. Segala sesuatu itu menimbulkan doman, tanggungan. Kalau seorang melakukan kemaksiatan, ya dia menanggung kemaksiatan tersebut. Kalau dia melakukan ketaatan, dia mendapatkan sesuatu dari ketaatan tersebut. Demikian juga hal yang lain, seperti beliau contohkan seseorang memotong tangan orang lain. Apabila dia itu adalah memotong tangan karena sebagai al-ghujub umpamanya, mengkisos, orang itu mencuri, maka dia ditunjuk untuk mengkisos. Ya, apa menghukum had, ini hukum had, hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mencuri, maka dapat hukuman had atau kisos, ya. Dia memotong tangan saudaranya, dikisos. Tangannya dia dipotong gantian. Setelah dipotong itu kemudian dia sakit, orang yang dipotong tangannya sampai mati umpamanya. Nah, bagaimana ini? Apakah menanggung? Kalau kemudian dia karena sesuatu yang diizinkan dalam syariat, ya tidak menanggung. Nah, demikian. Tapi kalau kemudian dia sesuatu yang tidak diizinkan, ya dia menanggung. Sesuatu yang tidak diizinkan, maka dia menanggung. Ini sebagai contoh. Demikian juga seorang umpamanya ya membuat sumur di tempat yang tidak diizinkan, ada orang lewat situ mati, maka dia menanggung. Tapi kalau dia membuat sumur untuk kaum muslimin di tempat yang dimiliki, ya kemudian ada orang lewat sudah dikasih tanda masuk di situ, dia tidak menanggung. Nah, ini gampangnya demikian. Jadi segala sesuatu itu mewajibkan dhaman, mewajibkan apa tanggungan. Lawis takolat, sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman di sini di syarah. Lawis takolat karena tilkal asan hadaron garmat muna. Kalaulah dia itu terpisah, maka bekas itu hadar. Ini tidak dianggap gairu matmun, tidak menanggung. Ya demikian. Wa mafhum hadal bait, mafhum dari bait ini makna yang dipahami dari kebalikannya. Ana mana sya'an gairi ma'dun fihi, sungguhnya apa yang muncul dari sesuatu yang tidak diizinkan, fa'ina matmun, maka dia menanggung. Fama tawala da'nil ma'dun fihi, dan apa yang muncul dari sesuatu yang sudah diizinkan, ini sudah diizinkan ya, fahuwa tabi' lil ma'dun fihi, maka itu mengikuti apa yang diizinkan padanya. Fama tawala da'an gairi ma'dun fihi, dan apa yang muncul dari apa yang tidak diizinkan, fahuwa tabi' lahu, maka dia mengikuti atasnya. Ini kesimpulannya, segala sesuatu itu tergantung dari amalan dia. Kalau baik ya nanti baik hasilnya. Ya, kalau jelek, ya jelek hasilnya. Dia menanggung apa yang menjadi konsekuensi. Misal hadza contohnya ya contohnya ayyaqa yada ghairihi, contohnya ada seorang memotong tangan orang lain, ya gitu ya. Fa yasridzalikal qad, maka berjalan ya memotong itu ila itlaf nafsi, kepada terbunuhnya orang itu. Ada orang memotong tangan saudaranya, ternyata dengan sebab itu orang ini mati akhirnya. Aubati adohi, atau sebagian anggota badannya, telapak tangannya, umpamanya yang dipotong ternyata sampai ke lengannya. Bahwa tato menatil kasaroh yang mula, fahel, apakah kemudian menanggung dari akibat ini atau tidak? Jawab jawabannya, ingka nal kotok kisos, kisoson au hadan. Kalau memotong ini sebagai kisos, kisos itu apa? Seorang umpamanya dia memotong tangan saudaranya, maka dia kisos, dibalas. Au hadan, hadan ini hukuman. Ini hukuman apa? Yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu namanya had. Had itu hukuman yang sudah ditentukan. Seperti mamanya orang mencuri dipotong tangan, ya itu. Fa innahu fa inna saraya tahu hadarun, maka akibatnya itu hadar, tidak dianggap. Jadi dia memotong tangan orang ini karena kisos. Kemudian orang ini mati, ya enggak masalah. Ya, kenapa? Karena ini ya, dia sudah diizinkan dalam hal ini. Wa in kana qata jinayah, kalau dia memotong itu karena menyakiti orang lain, kejahatan, dhamanat saraya tabanil jinayah, maka dia menanggung akibatnya itu, mengikuti kejahatan dia. Nah, itu. Jadi dia memotong tangan saudaranya, saudaranya sampai mati, ya sudah, berarti dia menanggung di kisos. Ya. Sebagaimana terbunuhnya orang tersebut. Demikian juga dicontohkan, kan tidak boleh seorang ketika sholat, ya ada seorang sholat kemudian ya antara dia dengan sutroh ada orang lain lewat, maka Nabi menganjurkan untuk apa? Dafa'ahu, didorong orang itu, kan itu. Kalau kemudian dengan kita mendorong pokoknya kita sholat, ada orang lain depan kita, kita mendorong ya sepantasnya, kemudian dia pun setelah kita dorong pokoknya kaget pokoknya, meninggal. Nah seperti kita hadar, kita tidak menanggung. Kenapa? Karena kita diperbolehkan secara syariat, dan kita pun mendorongnya biasa, tidak mendorong dengan dipukul sampai dia meninggal, enggak. Ya, demikian juga di sini contohnya demikian. Lau arada yamur baina yadi insan wa yusolli. Seorang yang melewati dalam badan yang dilewati ini salat. Semada fahu, kemudian dia apa? Mendorongnya hatta afdha ila talafi. Kemudian bawa kepada meninggalnya dia. Ya, seperti ini dia tidak menang. Karena syarat-syarat diperbolehkan. Ya, demikian. Demikian juga tadi lau wada'a hajaran fi tariq, meletakkan batu di jalan atau menggali sumur, demikian juga kalau dia diizinkan secara syariat, kemudian ada terjadi sesuatu dia dimaafkan karena dia secara syariat tidak menyalahi aturan, ya apalagi sudah dikasih tanda umpamanya demikian. Demikian juga mimma yusbihu hadhihi qaidah, yang masuk juga di kaidah ini anal asar annasi an ta'ah, yang bekas-bekas yang muncul dari taat dibalas, bekas yang muncul dari ketaatan dibalas, seperti nasab. Ya, lelahnya seorang ketika sholat, lelahnya seorang ketika berjihad, walaupun makruhah linufus, berat bagi jiwa, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekas dari amalan ketaatan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waroyah som, bau dari seorang puasa, bau mulut orang yang berpuasa, di sisi Allah lebih harum daripada apa? Dari minyak wangi misal. Ya, maka ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, wa anal asar nasi'anil maksiyah, bekas-bekas yang muncul dari kemaksiatan tabi'ah lil maksiat, maka mengikuti maksiat itu. Bekas seorang berpuasa baunya itu ya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mimma yadkhulu fi hadza, apa yang masuk di dalam kaidah ini, annaman ghadiba, orang yang marah itu karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul dari marahnya itu ucapan, demikian juga perbuatan yang sebenarnya tidak boleh, ya muta'awilan fidzalika mustahidan, dia menganggap ini boleh, fa innahu ma'fiyun anhu, maka sunnah itu dimaafkan. Seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah mengabarkan kepada orang-orang musyrik bahwa Nabi akan menyerang di Fathu Mekah, kan gitu. Maka Umar ingin memenggal kepala Hatib bin Abi Balta ini, padahal beliau ikut perang Badar Hatib. Ya, maka di sini dimaafkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan Umar bin Khattab, dan Nabi melarang jangan, ya jangan dipenggal dia. Ya, karena marahnya Umar bin Khattab ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia salah ketika mengucapkan kalimat tadi. Yang sudah jelas ya masalah ini bahwa kesimpulannya asya tujuh hukuman. Segala sesuatu itu ya mewajibkan tanggungan. Tapi di sini sudah ini ada.